برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله إني قد نجعت يدي متأرجو فائض المدد ربي إني قد نجعت يدي متأرجو فائض المدد فاغذني أنت معتمدي برسول الله حبيب حبيب حبيب يا غار البدر من حسن وجهي نبي محمد انا لصورك كاسي نبي محمد انا لصورك كاسي ليقول المرتبة كيف تذكر اليوم كم لقيت اهل وجه نبي محمد تخيلت الالباب في وجه معناه ولا البرنامة قد يريد ما تقول اليوم كما تعيدها الوجهنية ورقورها يقول لي قد بيقول تبقى من سفاتي نبي محمد ورقورها يقول لي قد يقول من سفاتي نبي محمد وفي تفنن واسفي بوجهه يحدى الجمال وفيه ما لم يصفي ولقد فرح ليلة تهتفت زمن لكنا tidak akan bisa orang memuji Nabi Muhammad seperti hakikat Nabi Muhammad sallallahu ala rasulillah sallallahu ala rasulillah taubat seorang khadim Rasulullah pembantu Rasulullah datang ke hadapan Rasulullah kemudian berkata ya Rasulullah la anta ahamu ilayya min ahli wa min mali ya Rasulullah aku lebih aku cintai daripada keluarga aku daripada keluarga aku ya Rasulullah ya وإني ذكرتك يوما فما أسفر حتى أجيء وأنظر إليك berkumpul dengan mereka di surga ya Allah Inilah para sahabat Rasulullah. Mereka tidak ingin berpisah dengan Rasulullah. Mereka selalu ingin dekat dengan Rasulullah. Mereka merasa hidup ini tidak ada artinya tanpa Rasulullah. Hartanya tidak ada gunanya tanpa Rasulullah. Keluarganya pun tidak ada gunanya tanpa ada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ketika beliau mendatangi seseorang membawa kabar bahwa Rasulullah SAW dipanggil oleh Tuhannya, wahai Abdullah bin Zaid, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah dipanggil oleh Tuhannya. Si sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih langsung mengangkat tangannya ke langit. Allahumma a'ni wasari hatta la ara ba'da nabiyika ahada. Ya Allah, butakan mataku ya Allah, sehingga aku tidak melihat siapapun setelah Rasulullah. Mataku tidak ada gunanya jika tidak untuk melihat Rasulullah. Maka cabut nyawaku ya. Nyabut mataku. Ambillah mataku ya Allah, butakan mataku ya Allah, karena aku tidak ingin melihat siapapun setelah Rasulullah. Fa'amiya min sa'atih, sehingga pada waktu itu langsung buta matanya. Sahabat Bilal di waktu sakaratul maut, keluarganya berkumpul di hadapan Bilal. Sahabat Bilal pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Keluarganya pun berkumpul di hadapan Bilal sambil menangis. Keluarganya berkata, wa karba abata, wa karba abata, wa karba abata, wa husna, wa husna. Alangkah sakitnya ayahku, alangkah sedihnya ayahku, alangkah sedihnya ayahku, alangkah sakitnya ayahku. Dijawab oleh sahabat Bilal dengan senyumannya, wa toroba, bal wa toroba, bal wa toroba, bal wa toroba, bal wa toroba. Alangkah bahagianya aku, alangkah bahagianya aku, alangkah bahagianya aku. Hadan nalman ahibba, besok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad wa hisba, bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan Muhammad. Rasa sakitnya pun tidak terasa karena rasa senangnya akan bertemu Nabi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa gunanya ibadah kita? Apa gunanya pekerjaan kita, harta kita, jika kita hidup di dunia ini tidak pernah memandang wajah Nabi? Apa nikmatnya dunia ini tanpa Nabi Muhammad? Apa nikmatnya dunia ini jika tidak dekat dengan Nabi Muhammad? Sudahkah kita bisa melihat Nabi Muhammad? Sudah lewat bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kita belum melihat Nabi Muhammad. Bahkan dalam mimpi saja kita belum melihat Nabi Muhammad. Karena kita kurang cinta kepada Nabi. Karena kita lebih cinta hawa nafsu daripada Nabi. Karena kita cinta dunia daripada Nabi. Sehingga kita terhijab, tidak bisa melihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Kalau para sahabat diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat Nabi secara langsung, maka kita umatnya diberi kenikmatan oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. من يراني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. Siapa orang yang bisa melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia nanti akan melihat aku secara langsung. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Sudahkah Nabi Muhammad hadir dalam mimpi kita? Kenyataannya bertahun-tahun kita bersolawat, membaca maulid, kita belum melihat Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Karena kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita tidak menjadikan Nabi Muhammad lebih utama daripada segalanya. Mengherankan sekali, Nabi Muhammad yang sangat cinta kepada kita, kemudian kita tidak cinta kepada beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di masjid. Tengah-tengah Nabi berkhutbah, subhanallah, terdengar suara tangisan dan rintihan. Suara yang sangat keras sekali sehingga semua sahabat yang di masjid mendengarkan suara tangisan itu. Namun dilihat, dicari, tidak ada yang menangis di masjid. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dan rintihan itu dari sebatang pohon kurma. Para sahabat itu terheran-heran, ya Rasulullah, kenapa pohon kurma ini bisa menangis? Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku, pohon ini menangis gara-gara tidak aku sentuh. Pohon ini menangis gara-gara aku tidak memegangnya. Pohon ini menangis gara-gara berpisah denganku. Sehingga pohon ini menangis karena Nabi dulunya berkhutbah di pohon kurma, kemudian Nabi pindah di mimbar yang baru. Gara-gara tidak dipegang dan tidak diinjak oleh Nabi, pohon kurma tadi menangis tidak ingin berpisah dengan Rasulullah. Kita sudah berapa tahun, sudah berapa lama kita tidak dipegang Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, kita tidak pernah nangis seperti pohon kurma tadi. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri ketika membawa cerita ini tentang pohon kurma yang menangisi perpisahannya dengan Nabi, beliau menangis dan berkata, ibadallah, al-jid'u tahinnu ila Rasulillah. Hei hamba-hamba Allah, alangkah bekunya hati kalian, alangkah kerasnya hati kalian. Pohon kurma bisa nangis untuk Rasulillah, tapi engkau tidak pernah rindu dan menangis di Rasulullah. Oh, kurma menangis karena berpisah sebentar dengan Rasulullah. Kalian sudah berpisah lama dengan Rasulullah, kalian tidak pernah menangis dan merintih. Bahkan seekor tigian dalam hutan yang tidak memiliki akal tapi memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Tigian tersebut tidak memiliki akal tapi memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Tiba-tiba tigian tadi berlari dari hutan, berlari dengan cepatnya menuju kota Madinah dan mencari Rasulullah. Sampainya di hadapan Rasulullah, binatang yang enggak bisa bicara, subhanallah, karena kerinduannya kepada Nabi, lisannya pun berbicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Rasulullah, aku rindu. ada beberapa ulama ingin berziarah ke makam Nabi. Ketika sampai di kota Madinah, melihat menara-menara masjid di Madinah, lampu-lampu di kota Madinah, kota ini yang sudah tidak sabar, yang sudah lama berpisah dengan Rasulullah, ketika melihat kota Madinah, menara-menara masjid di kota Madinah, dipercepat jalannya. Sehingga para ulama ini pun bingung, kenapa unta ini ketika melihat masjid-masjid di Madinah, melihat lampu-lampu di kota Madinah, dipercepat jalannya. Ternyata rindu kepada Rasulullah unta ini. Unta ini rindu kepada Madinah. Sampai akhirnya di kota Madinah, unta tersebut diikat. Dan para ulama ini berziarah kepada Nabi. Ketika ditinggal oleh para ulama, terdengar suara raungan yang keras. Badannya bergerak-gerak. Unta tadi bergerak-gerak, badannya raungan yang sangat keras. Para ulama pun kembali ingin melihat keadaan untanya. Dilihat unta tersebut bergerak-gerak dengan badannya sambil meneteskan air mata. Unta tadi ingin diajak ziarah Nabi, ingin melihat makam Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, rindu kepada Nabi Muhammad. Para ulama pun melihat keadaan itu, menangis. Unta ini bisa rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Hati kita sekeras batu, saudara. Hati kita bahkan lebih keras daripada batu. Ketika Nabi lewat di depan Gunung Uhud, Nabi pun berhenti. Dan para sahabatnya pun diperintahkan untuk berhenti. Kemudian Nabi bersabda, wahai sahabatku, hada jabalun yuhibbuna, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Hei para sahabatku, gunung ini yang keras, yuhibbuna, cinta kepada aku, kata Rasulullah, wa nuhibbu, dan aku cinta kepada gunung tersebut. Ketika Nabi lewat di perkampungan kota Makkah, tiba-tiba terdengar suara solawat dan salam. Ternyata solawat dan salam itu berasal dari batu-batu yang ada di perkampungan kota Makkah. Apakah hati kita sekeras batu sehingga enggak pernah salam kepada Nabi, enggak pernah selawat kepada Nabi, enggak pernah merindukan Nabi, batu merindukan Nabi, salam kepada Nabi, cinta kepada Nabi? Hati kita lebih keras daripada batu. Asadu aswah minal hijarah. Hati kita lebih keras, lebih beku daripada batu. Sambungan bocor. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah puas membaca salawat. Jangan pernah lega dengan pembacaan maulid sebelum Rasulullah hadir dalam mimpimu. Kalau Nabi belum hadir dalam mimpimu, jangan kamu merasa puas dengan salawatmu, dengan maulidmu. Bahkan kau harus curiga, apakah benar-benar saya ini umat Muhammad? Apakah benar saya ini umatnya Muhammad? Kenapa saya belum pernah melihat Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad belum ada dalam mimpi kita? Oleh karena itu, pasti kita bukan umat Nabi Muhammad. Kita harus curiga, saudara. Kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pasti akan datang kepada kita. Nabi Muhammad pasti akan cinta kepada kita. itu, marilah kita berdoa bersama kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Rob, ya Rob, irham abdaka al-'asi, ya Allah. Sayangilah ya Allah, rahmatilah ya Allah hambamu yang penuh maksiat ini ya Allah. Dalgal bagasi ya Allah yang hatinya keras ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami ingin melihat wajah Nabi Muhammad. وقرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام. Muliakanlah jiwa kami ya Allah dengan bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah dengan bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa munnu bi waslin walau bil malam. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad walaupun dalam tidur kami ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, biarkan mata yang penuh dosa ini ya Allah melihat wajah yang suci ya Allah. Biarkan mata yang penuh maksiat penuh dosa ini melihat wajah yang bersinar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua ingin mencium tangan Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun tangan kami penuh dengan najis maksiat ya Allah, penuh dengan kotoran dosa ya Allah, biarkanlah tangan yang kotor ini memegang tangan yang suci ya Allah, tangan Rasulullah ya Allah, mencium bau wangi Rasulullah, mencium bau wangi Rasulullah ya Allah. Jangan jadikan kami dimurkai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Yang kami takutkan kami dimurkai Nabi Muhammad ya Allah. Yang kami takutkan Nabi Muhammad ya Allah murka terhadap kami ya Allah. Ya Allah, ketika amal-amal kami disampaikan kepada Rasulullah ya Allah, tutuplah kejelekan kami ya Allah, tutuplah maksiat kami ya Allah. Jangan dijadikan Nabi Muhammad menangis karena maksiat kami ya Allah, karena dosa kami ya Allah. Jadikan Nabi ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, salawat kami ya Allah, salam kami ya Allah kepada Nabi yang mengikat batu di perutnya karena kelaparan ya Allah. Salawat kami kepada seorang Nabi yang 3 hari 3 malam tidak makan sesuap pun ya Allah. Salawat kami kepada seorang Rasul yang dilempar batu sehingga berdarah dahinya, tapi beliau berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, salam kami kepada seorang Rasul yang tidur di atas tanah ya Allah. Ya Allah, salawat kami kepada seorang Rasul yang mencintai umatnya lebih daripada dirinya ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana engkau kumpulkan kami semua di dunia ini memuji Nabi Muhammad, kumpulkan kami di akhirat ya Allah di hadapan Nabi Muhammad menikmati wajah Nabi Muhammad sambil memuji Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di akhir hayat kami ya Allah, dihembus nafas terakhir kami ya Allah, hadirkan Nabi dalam sakaratul maut. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau nyabut nyawa kami sebelum kami melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa kami sebelum kami melihat Nur Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad sebagai penuntun syahadat kami ya Allah. Ya Allah, kami takut suul khatimah ya Allah. Kami takut suul khatimah ya Allah. Para walimu takut subul khatimah, ya Allah. Kami lebih pantas takut subul khatimah, ya Allah. Mereka memiliki derajat yang tinggi, ya Allah. Namun mereka takut subul khatimah, ya Allah. Kami penuh dosa, ya Allah. Kami penuh maksiat, ya Allah. Kami lebih pantas, ya Allah, takut subul khatimah, ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad di waktu nafas terakhir kami, ya Allah. Allahumma ijma' bainana wa baina sayyidina Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Kama jama'ta baina ruh wa nafas. Sebagaimana Engkau kumpulkan jiwa dan raga kami, ya Allah. Zahiran wa batina, secara zahir dan batin, ya Allah. Ya qolatan wa manama, kita langsung aku lewat mimpi, ya Allah. Ya Allah, ketika kami di akhirat, ya Allah, tidak ada yang kami harapkan kecuali Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ketika api neraka sudah dinyalakan, ya Allah, banyak orang yang sudah masuk neraka, ya Allah, sebagian mereka disiksa, ya Allah, sebagian mereka disiksa, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad penyelamat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Iskina min haudi nabiyika Muhammad. Iskina min haudi nabiyika Muhammad. Iskina min haudi nabiyika Muhammad. Berilah kami minum dari telaga Nabi Muhammad, ya Allah. Berikanlah kami minum dari telaga Nabi Muhammad, ya Allah. Tangan Rasulullah yang memberikan minum kepada kami, ya Allah. Tangan Rasulullah yang memberikan minum kepada kami, ya Allah. Syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, ya Rabb. Permintaan terakhir kami, ya Allah. Urzuqna murafaqatar rasul bil firdausil a'la. Berilah kami rezeki, ya Allah, berteman dengan Rasulullah di surga Firdaus, ya Allah. Berikanlah kami pemberian, ya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus, ya Allah. Wa huwa radin anna. Dalam keadaan Nabi ridha kepada kami, ya Allah. Tahtim lana bi husnil khatimah. Tahtim lana bi husnil khatimah. اهدم لنا بحسن الخاتمة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.